Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka menghalangi manusia-manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebengkokan serta mereka kufur terhadap adanya hari kiamat. Mereka mengingkarinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka tidak bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mereka mengelak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana dia? Dia tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa untuk keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunillahi min awliya, disertai bahwa mereka tidak memiliki penolong siapapun untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan yudha'afu lahumul adab, dilipat gandakan untuk mereka adab dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Yudha'afu lahumul adab, ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka tidak mampu untuk mendengar dan tidak pula mampu untuk melihat. Yakni mendengar kebenaran dan melihat kebenaran. Maka di ayat yang ke barakallahu fikum 21 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladina khasiru. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Betapa tidak mereka mengganti rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan murka. Mereka menukar surga Allah dengan neraka. Mereka menukar nikmat Allah dengan siksaan. Mereka menukar ketinggian dan kemuliaan di surga dengan kehina rendahan di dalam neraka. Dan seterusnya. Maka mereka dikatakan khasiru, mereka merugi. Rugi di dunia dan rugi pula di hari akhirat. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang dari mereka apa yang dulunya mereka ada-adakan. Yang mereka sembah, yang mereka agungkan, mereka muliakan, mereka ibadahi, mereka minta kepadanya sudah tidak ada lagi. Bahkan yang mereka mintai mengingkari bahwa dia ternyata selama ini diibadahi atau dimintai oleh orang-orang yang menyembahnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza husyiran nasu kanu lahum aadaa wa kanu biibadatihim kafirin. Kalau manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disembah-sembah ini menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Tapi yang disembah-sembah ini dari kalangan orang-orang saleh berlepas diri. Tidak ngaku kalau dia disembah. Karena memang nyatanya tidak pernah mereka mengajak untuk disembah. Dan mereka pun tidak tahu kalau selama ini dia disembah oleh orang-orang. Makanya Allah mengatakan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Barakallahu fikum. Ila yang dikatakan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilang semua apa yang dulunya mereka lakukan. Yang mereka harap-harap bahwa mereka akan dapat syafaat, harap-harap bahwa mereka akan mendapatkan pembelaan, perlindungan, pertolongan, justru di saat-saat dia sangat butuh dengan pertolongan, bantuan, perlindungan ini, di saat itu pula tidak ada sama sekali. Baik. Masya Allah. La jarama annahum bil akhirati humul akhsarun. Tidak ragu lagi bahwa mereka di hari akhirat nanti bahwa mereka lah orang-orang yang merugi. Setelah Allah SWT menyampaikan kepada kita tentang kondisi orang-orang kafir, Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Baik, perhatikan bahwa senantiasa setiap Allah bercerita tentang orang kafir dengan siksaannya, Allah bercerita tentang orang-orang yang beriman dengan kenikmatannya. Senantiasa kita dapat di dalam Al-Qur'an demikian. Sehingga terang dan jelas siapa pengikut kebatilan dan siapa pengikut al-haq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beriman dalam batinnya, beriman dalam kalbunya. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Dia meyakini, mengimani apa yang mestinya diimani. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi. Dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang harus diimani. Harus diyakini. Kemudian dia beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Dengan syahadat. Melafadzkannya dengan lisan. Kemudian menegakkan salat. Rukun iman. Masya Allah. وَأَخْبَثُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Mereka-mereka itulah yang akan menghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kenikmatannya. Barakallahu alaikum. Nikmat apa yang dia dengar. Nikmat apa yang dia lihat. Nikmat apa yang dia rasakan. Nikmat apa yang dia makan. Nikmat apa yang dia minum. Semua serba nikmat dan tidak ada putus-putusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan tidak ada larangan-larangan atas mereka. Barakallahu fikum. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada mereka. Mereka akan tetap kekal dengan masa mudanya. Dengan kesehatannya. Dikatakan kepada penduduk surga, lakum antasihu fala tasqamu abada. Untuk kalian para penghuni surga, kalian akan sehat senantiasa. Tidak pernah ada lagi keluhan-keluhan sakit ini sakit itu. Lakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Masya Allah. Walakum antasyibu falatahramu abada. Dan untuk kalian senantiasa muda dan tidak akan pernah kalian tua. Senantiasa prima. Barakallahu alaikum. La yataghawwatun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan buang air. Air besar, air kecil. Baik. Wala yatamakhatun. Baik, wala yatfulun, tidak ada lagi yang meludah, tidak ada lagi yang buang ingus. Barakallahu fikum. Semua dengan kenikmatan. Tidak ada sesaat pun mereka, barakallahu fikum, terpisah dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Untuk mereka apapun yang mereka inginkan, kami berikan untuk mereka. Lahum ma yasha'u. Mereka pengen apa? Allah berikan. Baik. "Wa ladaina mazid," dan dari sisi kami ada tambahan. Yang tambahan berupa an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini puncak kenikmatan yang akan diraih, yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka-mereka ini dalam surga kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman, beramal saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radhiyatan mardiyah. Yang dengannya dikatakan padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah kalian ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kepada majelis Subhanahu wa taala. Bihamdika syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.